Bagaimana saat ada seseorang yang bunuh diri, lalu keluarga mengadakan pengajian dan doa bersama untuk orang itu? Apakah dosa seseorang itu bisa diampuni atau tidak? Bagaimana ada sebuah keluarga, anggota keluarganya bunuh diri, tapi tetap ngayakeun pengajian? Kersyukuran bunuh diri eta. Syukuran. Sok, we teh sieun dijungjurigan mah. Baliknya dipegat sia. Ya.